Hey, assalamualaikum. Sekarang Shima bersama Hyudai, nyanyi terhebat di Indonesia. Hyudai terhebat. Aku cuma meminta kasihmu biar menjadi ikatan terbaik. Namun apa daya terlera janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya terlera janji kita, mungkin takdir yang meminta. Baru sih kita bersama menyemai ikatan cinta. Tak mungkin kasihku hilang, ku kunci hati untukmu. Genggam kenangan indah, simpanlah sendau gurauan. Tanahlah kebunuhan, itulah jadi kawan. Sungguh ku terharu dan pilu, kasihku semai kau janji kita, mungkin takdir yang meminta. cinta. Namun apa daya, telah janji kita, mungkin takdir yang menimpa. Terima kasih. Sama-sama.